Adik. Adik. Dek. Adik. Dek dek dah oi. Udah dari tapi agak tu. So kali adik ngan oho tahoi bikin abang ao. Jangan-jangan pengaruh gaya sang hibalih shooting film. Aku telah malu aku rap roh mepriangan krong pade. Tapi telah jarau nekap nole foto yue kede. Bebe kabeh de putra yang hawa abang sedia nyokapala. Oi oi i ite na mano anaka kameng na lemonaku kebena. Mandum na abang sedia. Dilatih na toko na momota na hotel na apartemen na kapai na mandum lampi na. Aku telah malu aku rap roh mepriangan krong pade. Tapi telah jarau nekap nole foto yue kede. Bebe kabeh de putra yang hawa abang sedia nyokapala. Oi oi i ide na mano onaka kameng na lemonaku kebena. Mandum na abang sedia. Dilatih na toko na momota na hotel na apartemen na kapai na mandum lampi na. So kali adik ngan oho tahoi bikin abang ao. Jangan-jangan pengaruh gaya sang hibalih shooting film. Ay bau besa labak tamse pakan kelanakan. Kadang-kadang abang yang lebay gengsi berjampungan embang. Bebe kabeh de putra yang hawa abang sedia nyokapala. Oi oi i ide na mano onaka kameng na lemonaku kebena. Mandum na abang sedia. Dilatih na toko na momota na hotel na apartemen na kapai na mandum lampi na. BossMP3.net